Pada pembacaan matan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengenai al-i'tiraf bi rububiyyah la yakhfi hatta yatahaqqaqa tauhid al-uluhiyah. Pengakuan musyrikin akan rububiyyah Allah, mereka hanya meyakini. Mereka meyakini Allah yang menciptakan, menghidupkan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Itu enggak cukup hingga mereka merealisasikan tauhid uluhiyah. Apa maksudnya? Hingga mereka beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak beribadah kepada selain Allah. Nah, kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, fa'idha arafta anna hadihi syubaha as-salasa qad bana butlanuha. Apabila Anda telah mengetahui bahwa tiga syubhat ini tiga syubhat besar dari musyrikin Quraisy. Kemarin apa aja? Ya, bahwasanya mereka mengatakan ya, bahwa kita sudah bersyahadat, kata mereka. Kita kan bersyahadat mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian kan Nabi ada syafaat. Ya, yang ketiga apa? Nah, kami kan ini dalam rangka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Itu syubhat mereka. Hiya akbaru ma'indahum. Inilah syubhat yang ada pada mereka. Itu ya. Yang kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu. Bana butlanuha. Ini telah jelas kebatilannya. Wa hiya akbaru ma'indahum. Itulah syubhat terbesar yang ada pada mereka. Arafta annama ba'daha ahwanu minha. Berarti Anda telah mengetahui bahwa syubhat-syubhat setelah tiga syubhat tadi itu lebih ringan. Nanti akan dijelaskan tuh syubhat-syubhat musyrikin Quraisy akan kebolehan ya, pelegalan meminta pada selain Allah. Semisal oh itu Nabi Ibrahim aja ditawari oleh malaikat ketika dibakar, malaikat nawarin tuh ya, mau minta pertolongan apa? Para nabi aja dimintai oleh umat semua manusia datang ke Nabi Adam, ke Nabi Nuh, ke Nabi Ibrahim, pada Nabi Musa, Nabi Isa, hingga ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta syafaat. Nah, itu syubhat-syubhat yang ringan. Nah, tiga syubhatnya yang tadi dan kesyirikan yang ada saat ini itu berkutat di tiga syubhat itu. Adapun syubhat yang kemarin yang sesaji dan dibela oleh wali kotanya yang musyrik, itu wali kotanya bahaya tuh, membela kesyirikan, syirik dia ya. Makanya saya heran ketika kemarin penendang sesajinya itu dipermasalahkan oleh ikhwan. Tayyib, hab, anggaplah dia salah gitu, anggap gitu, kok gak ada yang mempermasalahkan itu wali kota musyrik ya. Yang dia marah karena sesajinya ditendang. Ini ikhwan pada belajar tauhid gak sih? Kok malah fokus di ikhwan tadi yang nendang sajen itu ya. Dan ikhwannya juga salah, ngapain minta maaf? Ngapain minta maaf? Kan setelah ditangkap dia minta maaf. Hah? Iya, ngapain minta maaf? Udah tahu bakal dipenjara. Udah, terlanjur udah. Bilang aja, ini memang kesyirikan. Itu memang kesyirikan. Ketika dia nendang sesajen itu, dia sudah tahu bahwa dia akan ya, menghadapi berbagai cobaan kalau mau jadi pejuang tauhid seperti itu. Taib. Nah, yang kita soroti adalah tuh wali kota musyrik ya, yang membela kesyirikan. Kenapa ikhwah-ikhwah nggak fokus ke orang-orang yang membela kesyirikan? Ah, orang yang membela kesyirikan itu apa? Enggak usah bela kesyirikan. Ridho kepada kesyirikan aja musyrik, kata para ulama. Apalagi marah membela. Marah karena kesyirikan terusik, membela kesyirikan. Wah, itu musuh Allah. Nah, itu. Taib. Arafta anna, ya, kemarin syubhat yang itu apa? Syubhat itu sesaji itu kan, kata mereka. Ini kan kasih makan hewan, itu syubhat yang enggak ada di kasih syubhat. Lemah sekali. Ya, kalau kasih makan hewan mah nggak begitu. Itu syubhat yang nggak ada di kasbu syubhat. Itu insya Allah semua orang yang berakal bisa membantahnya. Orang yang waras itu bisa membantahnya. Kalau kasih makan ikan, kasih makan burung, kenapa mesti ada pengagungan? Kenapa mesti ada harapan, kecintaan? Oh, enggak ada harapan kok, enggak ada pengagungan, enggak ada kecintaan. Ya. Kenapa mesti dalam bentuk demikian? Kau mau ngasih apa, kasih makan apa? Hewannya, monyet, lempar itu. Pisang, kacang, buah-buahan, kasih makan apa? Burung, lempar itu jagung, pur, beras. Dilempar. Bukan menghinakan dirinya, itu ada zul, perendahan diri, itu adalah ibadah. Dan syubhat seperti itu, syubhat yang semua orang waras bisa membantahnya. Wa taqaddamat asyubuhatu asalasu, telah berlalu tiga syubhat besar mereka itu. Qaulul musyrikin yusyrikuna ma'allah fil khalqi war rizqi wa ana la usyriku billahi syai'an. Nah, itu ucapan seorang ucapan kaum musyrikin yang mereka menyekutukan, ya, menyekutukan Allah, menyekutukan, ya, ma'allah fil khalq. Mereka menyekutukan selain Allah, maksudnya mereka menyekutukan adanya pencipta, ya, adanya pemberi rezeki di samping Allah, dengan mengatakan, ya, apa namanya, al-muqawul al-musyrikun yusyriku nama Allah. Oh, afwan, yaitu ucapan, ini ucapan kaum musyrikin saat ini, afwan, ini yaitu qawlu, yaitu qawlun, ucapan musyrikin saat ini yang mereka mengatakan al-musyrikuna, saya pikir tadi musyrikin, ya, mudah pun nilai. Ucapan mereka al-musyrikun yusyrikuna ma'allah fil khalqi wa rizqi. Musyrikin terdahulu itu mereka menyekutukan Allah, ya, dalam masalah pemberian rezeki, penciptaan. Mereka meyakini ada pemberi rezeki selain Allah, pencipta selain Allah. Wa ana la usyriku billahi syai'a. Saya enggak menyekutukan Allah sedikit pun, padahal dia musyrik, beribadah pada selain Allah. Apa definisi syirik menurut dia? A'taqidu annallaha wal khaliqu ar-raziqu. Saya meyakini Allah lah sang pencipta, sang pemberi rezeki. Jadi ketika dia memberikan ibadah kepada selain Allah, dianggap itu bukan syirik. Syirik itu kapan? Ketika dia meyakini syirik itu hanya pada aspek-aspek rububiyah. Masalah penciptaan, pemberian rezeki, pengaturan alam semesta, penghidupan, yang mematikan. Kalau ada yang meyakini selain Allah pada peran-peran ini, baru dikatakan musyrik. Sementara dia meyakini Allah lah semata itu semua, yang memberikan rezeki dan seterusnya. Dia lupa Abu Jahal dan segenap musyrikin Quraisy juga menetapkan tauhid rububiyah, meyakini hal ini mayoritas mereka, kalau tidak bisa dibilang semua. Ya, sementara ketika dia menyekutukan Allah dalam ibadah, dia dengan pedenya, dengan percaya dirinya, dia mengatakan saya enggak berbuat syirik. Lah, baik, wa tabayyana lahu annahum ma asyraku fil khalq. Ya, maka teranglah bagi mereka bahwa mereka enggak menyekutukan Allah dalam masalah penciptaan. Artinya mereka meyakini yang menciptakan hanya Allah. Mereka bukanlah penganut teori Darwin, manusia tercipta dengan sendirinya, ya, atau dari kera. Mereka bukan demikian. Mereka meyakini Allah yang mencipta. Ya'rifuna annallaha wal khallaqu war razzaqu. Mereka meyakini Allah lah sang pencipta, sang pemberi rezeki, sang maha pemberi rezeki. Wa kadzalika idza qala, demikian pula jika mereka mengatakan, ini musyrik masih mengatakan, asyirku ibadatul asnam, syirik itu peribadatan kepada berhala. Ya, bayyanta lahu, anda jelaskan pada dia, annal musyrikina abadu al asnam wa ghairal asnam, anda jelaskan kepada dia bahwa musyrikin dahulu, musyrikin Quraisy, mereka beribadah kepada berhala, beribadah juga kepada selain berhala, beribadah pada orang soleh, bahkan ada yang beribadah pada nabi seperti kaum Nasrani, Nabi Isa. Fa idza qala ana la a'budu as-salihina wa inna ma ataqarrabu ilaihim liyashfa'u li. Nah, kalau si musyrik ini mengatakan, dia berdalih, saya enggak beribadah kepada orang soleh kok, cuman saya mendekatkan diri kepada mereka dengan memberikan ibadah kepada mereka berupa doa, istighosah, sembelihan, nazar, tawaf di makam mereka, liyashfa'uli, supaya mereka memberikan syafaat untukku, karena mereka wali, orang soleh, punya hak syafaat, mendapatkan mandat syafaat. Faqul, katakan pada si musyrik tadi, hada qasdul musyrikina, itu pun juga tujuan maksud dari orang-orang musyrikin terdahulu. Ma'abaduhum li'annahum yakhluqun wa yarzukun, para musyrikin tidaklah beribadah kepada berhala-berhala mereka atau orang-orang soleh, makam-makam keramat, bahkan Nasrani tidaklah beribadah kepada Nabi Isa dengan keyakinan bahwa yang diibadahi ini mencipta, memberi rezeki. Gak ada keyakinan orang-orang Nasrani Nabi Isa pencipta alam semesta yang memberikan rezeki. Gak ada. Begitu juga orang-orang musyrikin yang ada di Taif saat itu, mereka gak meyakini Alat sosok orang soleh yang telah mati dan kemudian makamnya dikeramatkan, dijadikan monumen, ada kuncen, kemudian diibadahi. Mereka gak meyakini Alat ini adalah sosok yang dulu mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mengatur alam semesta. Gak ada keyakinan demikian sedikit pun ya di kolbu-kolbu musyrikin Quraisy yang menyembah Alat saat itu. Abaduhum liyashfa'u lahum. Mereka beribadah kepada zat-zat yang diibadahi tadi, sembahan-sembahan mereka tadi, supaya sembahan-sembahan ini memberikan syafaat kepada mereka. Itu kan tujuan musyrikin Quraisy demikian. Haulai syafa'una indallah. Ya. Jadi inti dari syubhat ini, mereka si musyrikin ini, musyrikin zaman sekarang ini, menolak dikatakan telah beribadah kepada selain Allah. Sebagaimana penolakan sanggahan musyrikin Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka enggan disebut telah berbuat syirik. Mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kita enggak beribadah kok kepada mereka, melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya. Karena menurut mereka segala pemberian ibadah yang diberikan kepada sembahan-sembahan tadi berupa nazar, istighosah, isti'anah, menyembelih dan seterusnya itu bukan ibadah. Ya, itu bukan ibadah. Nah, berarti sanggahan kepada mereka apa? Kita jelaskan kepada mereka apa itu ibadah. Ya, apa itu ibadah. Dan kemarin sebelum kajian ini di Qaidul Arba di salah satu usul Syekh bin Bas menjelaskan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang jenis-jenis ibadah. Dan apa itu ibadah? Ismun jami' li kulli ma yuhibbullahu wa yarda minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ini definisi ibadah yang paling bagus yang dituturkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di risalah beliau, Risalah Al-Ubudiyah. Ibadah adalah segala yang Allah cintai, yang Allah ridai, baik berupa perkataan, perkataan lisan, perkataan kolbu, dan amalan, amalan anggota badan, amalan kolbu. Adh-dhahirah wal batinah, yang nampak maupun yang tidak nampak. Itu adalah ibadah. Ya. Misal yang tidak nampak, seorang amalan zahir dia tidak nampak, salat dia, atau amalan batin dia yang memang tidak nampak. Ya. Dia berharap dengan suatu harapan yang tidak ada yang bisa mewujudkan kecuali Allah, dia berharap hanya kepada Allah. Maka itu adalah ibadah. Dia berharap masuk surga, dia berharap Allah selamatkan dia dari neraka. Itu adalah ibadah. Sebaliknya, kalau dia berharap kepada selain Allah dalam konteks kalimat yang semisal tadi, dia berharap diselamatkan dari adab, dia berharap diselamatkan dari ya, siksa neraka kepada selain Allah, maka berarti dia telah memberikan ibadah kepada selain Allah. Dia merendahkan diri yang dengan perendahan diri itu menghasilkan ibadah, ketundukan kolbu, dia berikan hanya kepada Allah. Itu adalah ibadah. Namun kalau diberikan kepada Nyi Roro Kidul, pada Bawang Rekso, kepada setan-setan jin penunggu lembah ini, hutan ini, sungai itu, dengan dia merendahkan diri sehingga menghasilkan ibadah, maka itu adalah kesyirikan. Ya. Nah, ini perlu dijelaskan apa definisi ibadah kepada umat sehingga umat paham. Ya. Nah, mereka-mereka ini taunya ibadah itu sholat. Saya sholatnya kepada Allah kok. Ya. Tapi barakallahu fikum. Harus dijelaskan kepada mereka. Bahkan banyak orang-orang kuburiun yang ekstrim, yang terang-terangan sujudnya itu ya, ditujukan kepada makam-makam orang soleh. Ya enggak? Sujudnya itu. Ya. Sujudnya. Dengan dalih, oh ini kan sebagaimana sujudnya malaikat kepada Adam, itu sujud ihtiram dan itu sudah mansukh, dihapus di syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun hadis Mu'ad yang sujud kepada Nabi itu dibantahnya dengan dua aspek. Pertama, hadis tersebut enggak sahih. Ini sudah jelas, selesai, kelar, habis masalah. Yang kedua, anggaplah sahih. Mu'ad melihat orang-orang di Syam sujud kepada raja-raja mereka, sementara dia berpendapat Nabi yang lebih berhak. Ya. Kaum muslimin sujud kepada Nabi dan dia sujud pada Nabi, anggaplah sahih. Kemudian Nabi hentikan dan Nabi larang. Dan itu pun berarti kalau anggap sahih, itu pun juga dilarang berarti, mansuh. Enggak boleh juga. Paham enggak di sini? Maka sujud kepada selain Allah syirik. Sujud kepada makam Bung Karno syirik. Memangnya ada yang sujud kepada makam Bung Karno? Hah? Ada. Siapa itu? Ya si musyrik. Ya. Baik, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Waliyataqarrabu ilaihim. Ini ya. Tujuannya agar yang diibadah ini mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Uliqarribuhum ilallahi zulfa. Mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Fa nafsu ma fa'alat fa'altahu, maka ya, apa yang engkau lakukan wahai musyrik, ini kita ucapkan kepada dia. Huwallazi fa'alahu al-musyrikun. Itulah juga yang dilakukan oleh musyrikin terdahulu. Jadi apa yang Anda lakukan dengan musyrikin terdahulu itu sama. Ya. 11-12. 11 kadar musyrikin terdahulu, 12 kadar Anda. Artinya kesyirikan Anda lebih parah. Sebagaimana yang telah kita pelajari di Al-Qaidul Arba, di kaidah keempat. Kesyirikan zaman sekarang itu lebih parah dibandingkan dengan kesyirikan terdahulu yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy. Kemudian kata Syekh, wa qad tabayyana butlanu hadhihi syubahi, maka telah jelas kebatilan syubhat ini. Tabayyana annal musyrikina muqirrun, dan telah jelas bahwasanya musyrikin terdahulu, musyrikin Quraisy, mereka juga mengakui bi annallaha huwal khallaqur razzaq, Allah lah sang maha pencipta, sang maha pemberi rezeki. Wa annahu rabbuhum, dan bahwa Allah lah rabb mereka. Mereka tahu Allah rabb mereka. Jangan pernah diyakini musyrikin Quraisy itu nentang Allah. Dada. Ya. Mereka tahu Allah adalah Rabb Ka'bah, sehingga Allah firmankan falyabudu rabb hadzal bait. Kalau begitu beribadahlah kepada Rabb Ka'bah. Mereka muliakan Ka'bah. Bahkan mereka muliakan batu yang ada di Ka'bah, Hajar Aswad. Bahkan mereka memuliakan Hajar Aswad kalau dicuci, sebuah kehormatan kalau kaumnya yang meletakkan di tempatnya kembali. Sehingga bertikailah mereka berebutan dahulu. Ya. Dan kita tahu dalam sejarah ternyata mereka hanya mau ngalah kalau orang yang mereka ridhoi, yang mereka anggap yang paling jujur, yang memiliki kewibawaan, itu yang meletakkannya. Walaupun bukan dari kaum mereka. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ketika Rasul belum dakwah. Ya. Mana lagi tadi? Hah? Wa innama kana syirkuhum. Nah, kesyirikan mereka, ya. Lihat, perhatikan innama, innama ini di antara adatul hasr. Seakan-akan ini adalah mahsur terbatas. Nah, kesyirikan mereka musyrikin Quraisy fi ghairi dzalik. Pada selain masalah tadi. Masalah apa? Keyakinan ada pencipta, pemberi rezeki selain Allah. Enggak ada demikian. Ya. Bitaqarrubi ila ghairillah bil ibadat. Yaitu dengan mendekatkan diri kepada selain Allah dengan memberikan ibadah-ibadah kepada selain Allah. Ini perlu diperhatikan nih, definisi ibadah dan jenis-jenisnya, contoh-contohnya itu perlu dikampanyekan. Makanya sangat urgen sekali zaman sekarang kita bacakan, perkenalkan kepada masyarakat semisal buku Salah Satu Usul. Karena di buku ini, di risalah ini dijelaskan pokok-pokok ibadah beserta dalilnya dan jenis-jenis ibadah beserta dalilnya. Tawakal adalah ibadah, khauf adalah ibadah, roja adalah ibadah, mahabbah adalah ibadah. Ya. Karena banyak masyarakat yang tidak paham apa ibadah, sehingga mereka menyangka ini bukan ibadah dan dengan gampang diberikan kepada selain Allah. Yang konsekuensinya berarti dia telah memberikan ibadah pada selain Allah, maka dia menjadi musyrik. Ya, banyak yang enggak paham di sini. Tapi barakallahu fikum. Kalau mereka berdalih, mau berdalih apa mereka? Ketika memberikan sesaji kepada selain Allah. Ya. Kalau musyrikin Quraisy terdahulu memberikan sesaji kepada Lata, tujuannya illa liqarribuna ilallahi zulfa. Haulai syufa'una indallah. Selalu dikaitkan dengan hubungan mereka dengan Allah, interaksi mereka dengan Allah. Ini kan supaya dia mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Kenapa kamu memberikan sesaji kepada orang soleh? Supaya orang soleh ini memberikan syafaat kami di sisi Allah. Tuh lihat. Ya. Tapi kalau musyrikin saat ini, enggak ada sekali hubungannya. Murni betul-betul. Kenapa memberikan sesaji kepada Dewi Sri? Loh, karena Dewi Sri kan, apa keyakinan di masyarakat tentang Dewi Sri? Dewi yang mengatur hasil panen padi, berarti ada keyakinan, ada i'tiqad pemberi rezeki selain Allah itu ada Dewi Sri. Ini gila ini. Ya, ini gila ini. Parah. Ya, parah. Ketika mereka memberikan larung saji sedekah laut kepada Nyi Roro Kidul misalkan, keyakinan apa? Apakah ada kaitannya dengan Allah? Kalaupun ada kaitannya dengan Allah, ya sama semisal 11-11 dengan musyrikin Quraisy. Nah ini makanya organnya pentingnya bacain umat usul salasah. Kasfu syubhat, tathirul itiqad. Ya. Sebenarnya saya waktu itu mau niat bacain tathirul itiqad karya As-Sun'ani dengan syarahnya mungkin syarah Syekh Shalal Al-Fauzan, Sabilur Rasyad. Cuman karena kita bacain ini, apa ini namanya? At-Ta'liqat Baziyah yang sepaket. Dan insya Allah Syawal setelah ini selesai rampung, kita baca Tathirul Itiqad. Ya, syarah dari Syekh Shalal Fauzan. Jangan baca matan. Kalau buku-buku ulama jangan dibacain matan. Ntar penjelasannya ya, dari pikiran sendiri, bahaya itu. Ya. Mesti dari ulama. Yaudah cuma mentransfer aja. Baik, barakallahu fikum. Biar seakan-akan kita dapat jelasan dari ulama. Ini juga, ini kan kita yang baca apa? Syekh bin Baz. Gak ada yang kita skip. Antum megang buku semua kan? Buku antum sama bukuannya sama halamannya kan? Gak ada yang kita skip. Gak ada yang kita tutup-tutupin. Kalau ada footnote, kita bacain footnote. Gak ada yang kita tutup-tutupin. Nah, biar jelas bahwasanya apa yang kita bacakan adalah penjelasan dari ulama. Dan kalimatnya terang-benderang, mudah, gampang. Enggak seperti buku-buku turos karangan ulama-ulama mutaqaddimun ya, yang dakik, yang berat, yang ibarahnya itu mesti ada fakul ibarah. Ini enggak perlu ada fakul ibarah ya, paham semua orang awam, paham orang awam yang bisa bahasa Arab maksudnya ya. Taib, mana lagi tadi? Ah ya. Fa idza arafta ya? Hah? Mana? Wa arafta, wa kadzalika arafta itu. Fa ya wa arafta aidan anna syirkal musyrikin laisa makhsusan bi ibadatil asnam. Dan Anda juga sudah tahu bahwasanya kesyirikan kaum musyrikin terdahulu itu tidak pada beribadah kepada berhala saja. Enggak khusus beribadah pada pemberian ibadah pada berhala, tidak demikian. Minhum man abadal asnama wa minhum man abadal malaikata wa minhum man abadal anbiya was salihin. Di antara musyrikin terdahulu ada yang beribadah pada berhala, ada yang beribadah pada malaikat, para nabi, orang saleh. Wa kadzalika arafta annahum innama abaduhum liqarribu ilallahi zulfa waliyashfa'u lahum. Dan Anda juga sudah mengetahui mereka musyrikin Quraisy beribadah pada malaikat, nabi, orang soleh, wali, Nabi Isa, bahkan Itu kenapa? Tujuannya agar ya zat-zat yang disembahi ini, yang diibadah ini, nabi, orang soleh, wali dan seterusnya, mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya, karena mereka merasa orang yang jauh, para nabi, orang soleh, wali-wali ini dekat, mereka merasa kotor, sementara mereka-mereka ini adalah orang suci, mereka tidak pantas langsung meminta hajat-hajat mereka kepada Allah, maka dibutuhkan pihak ketiga yang menjembatani hajat mereka dengan Allah. Mereka bertawasul dengan zat person-person orang soleh yang telah mati tadi. Inilah ainus syirkil musyrikin. Inilah inti kesyirikan musyrikin. Ya. Dan itu syirik akbar. Ya. Tapi kalau sudah mintanya itu kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, "Oi Syekh Abdul Qadir Jilani, selamatkan aku, madad, madad, tolong." Ini udah bukan syirik musyrikin Quraisy lagi ini. Ya. Ini udah syiriknya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, tiga tauhid cacat. La haula wala quwata illa billah. Mana lagi tadi? Ya. Fahada nafsu qasdil akhirin kama huwa qasdul awwali akhirin apa? Fahada nafsu qasdil akhirin kama huwa qasdul awwalin. Inilah maksud tujuan ya musyrikin yang era belakangan ini, sebagaimana itulah juga tujuan musyrikin terdahulu. Fa idza arafta butlana hadhihi syubahi salasi, apabila Anda telah mengetahui kebatilan tiga syubhat musyrikin terdahulu ini, arafta anna ma ba'daha ashalu minha, maka Anda berarti telah mengetahui bahwa syubhat-syubhat yang hadir setelah tiga syubhat tadi itu lebih mudah untuk disanggah. Wa ma'lumun annal awwalina yu'minuna bi anna Allah huwal khallaq war razzaq wa mudabbirul umuri, dan telah diketahui bahwa musyrikin terdahulu mereka beriman, mereka beriman bahwa Allah ya, bahwa Allah adalah Al-Khalaq Ar-Razzaq ya. Ini perhatikan, amana yu'minu itu kalau dia muta'addi dengan huruf ba, itu maknanya adalah al-i'tiqad ya. I'tiqad, itulah definisi iman secara syar'i, qaulun, amalun, wa'tiqadun. Namun kalau muta'addinya itu dengan ya selain huruf ba ya, itu maknanya adalah at-tasdiq, baru itu makna lugotan secara bahasa ya. Muta'addinya dengan huruf lam, nah itu berarti ya maknanya adalah at-tasdiq. Nah, jadi di sini muta'addinya dengan huruf ba ya. Dan Anda telah dan juga telah diketahui bahwasanya musyrikin terdahulu beriman, bahwa beriman berarti apa? Meyakini. Ya, meyakini bahwa Allah lah sang pencipta, sang maha pemberi rezeki, pengatur alam semesta. Wa ma'a hada, namun demikian. Ya, hakamallahu. Namun walau demikian, hakamallahu alaihim bil kufri. Allah tetap memvonis mereka dengan kekafiran. Allah panggil mereka, ya ayuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ya. Nah, mereka kan sudah beribadah pada Allah, enggak teranggap ibadah mereka kepada Allah yang telah mereka berikan selama ini berupa doa, sujud, ya, haji, umrah, dari ibadah-ibadah kaum jahiliyah yang mereka berikan kepada Allah semata. Hilang. Ya, Allah nafikan dua kali di surat Qul ya ayyuhal kafirun itu. Ya. Yaitu wala antum abiduna ma'abud. Kalian tidak beribadah pada apa yang aku sembah. Padahal selama ini musyrikin Quraisy beribadah pada Allah. Namun dinafikan. Kenapa? Karena Allah jelaskan juga lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Ya. Kalau engkau menyekutukan Allah, ya, berbuat syirik, terhapus amalanmu. Wa qatalahum an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka ketika sudah ada kekuatan di Madinah. Ketika di Mekah, maka bersabar mendakwahi mereka, tetap dakwah kepada mereka. Wastahalla dima'ahum wa amwalahum, dan menghalalkan darah dan harta mereka. Wa hakada ya man ba'dahum, demikian pula yang setelah mereka. Fa idza qala la ana abudu illallah. Nah, kalau si musyrik kontemporer ini mengatakan, "Loh, saya kan enggak beribadah kecuali hanya pada Allah." Kata Syekh bin Bas, "Fa qul lahu ma ma'naha ibadatil ibadihi." Oh, ini bukan ibadihi, itu ibadah. "Ma ma'na ibadatil ibadata ibadatillahi?" Fassir. "Ma ma'na ibadatallahi? Ma ma'na ibadatillahi?" Atau "ma ma'na ibadatin lillahi?" Ini mungkin begitu, karena ini kan tafriq ya, transkrip. Artinya kita pun juga telah mendapati dari kitab tauhid, dari syarah kitab tauhid yang di buku ini, syarah usul salasah kemarin Qaidul Arba, banyak sakot ya, banyak kekeliruan, salah huruf ya. Ya, iya, kemarin kita ngaji kitab tauhid juga apa tadi ya? Qomar ditulisnya apa? Makor. Padahal ada jelas asyams dan al-qomar disebut asyam dan al-makor. Nah, itu biasa. Nah, ini juga. Maka katakan pada dia, "Ma makna ibadatin lillah?" Ya, apa sih makna ibadah pada Allah? Fasir, ayo coba jelaskan. Ya. Fa idza qala ana ana ya. Ukiru, ini juga keliru itu, salah itu. Ukiru. Bi anna Allaha huwal khaliqu ar-raziqu. Saya kan menetapkan, meyakini Allah yang mencipta, memberi rezeki. Itu lihat. Ibadah pada Allah ditafsirkan oleh mereka apa? Keyakinan seperti itu. Bahkan mereka itu saling menguatkan satu sama lain, itu lucu. "Eh, Pak, ini kan banyak yang mengecam perbuatan kita nih dengan kita beribadah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, makam-makam ini." "Udah, yang penting niatnya." Gitu. "Yang penting niatnya." "Niatnya apa, Pak?" "Niatnya kan kita lillah, ikhlas karena Allah." Ajib itu ya. Itu ajib itu. Ya. Tahib barakallahu fikum. Ya. Tahib. Kulta, Anda katakan, "Mada anna hadha qad akhara bihi al-musyrikun." Anda katakan pada dia, "Eh, musyrik, telah berlalu kan bahwasanya musyrikun Quraisy itu juga menetapkan ini semua. Bi anna Allah wal khaliq wal raziq wa annahu rabbuhum wa mudabbiru umurihim." Ya. Musyrikin Quraisy juga menetapkan Allah sang pencipta, pemberi rezeki, mereka juga meyakini Allah lah Rabb mereka, pengatur alam, pengatur segala urusan mereka. Fa in qal, nah kalau si musyrik kontemporer ini menjawab, "La abudu illallah. Saya kan udah bilang saya enggak beribadah kecuali pada Allah. Lakinni a'taqidu fis salihin annahum yashfa'un wa yuqarribun." Nah, keluar syubhat. "Namun saya ini meyakini orang-orang soleh, mereka itu nanti memberi syafaat. Mereka bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena mereka dekat dengan Allah, kita jauh. Mereka orang soleh, kita orang salah. Mereka orang suci, kita orang kotor." Tuh, keluar syubhat. Ya. Qul, katakan kepada si musyrik kontemporer ini, "Hadza huwa syirkul awwalin." Eh, itulah kesyirikan orang-orang terdahulu, musyrikin Quraisy. Memangnya bapak kira Abu Jahal itu ya meyakini ada pencipta selain Allah? Tidak ada. Ya, memangnya Anda kira Abu Jahal itu ya bahwa ada pencipta selain Allah? Enggak ada. Di perang Badar, baca buku Sirah yang menetapkan hal ini. Semisal Sirah Ibn Hisham, bahkan di buku Sirah yang ada terjemahannya tuh di kita itu. Apa namanya? Mubarak Furi. Enggak, judul terjemahnya Indonesianya apa? Rohikul Maktum, judul terjemahnya apa? Ya, Sejarah Nabi itu. Nah, saya punya bahkan terjemahannya. Dikasih gratis hadiah waktu itu. Ya. Ada di situ ditulis. Ya. Apa namanya? Kisah Abu Jahal di perang Badar berdoa kepada Allah agar dia dan orang-orang Quraisy dimenangkan menghadapi Rasulullah SAW dan para sahabat. Konyol gak tuh? Karena Abu Jahal merasa dialah yang di pihak yang benar. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Ya, mereka menyangka dia dapat petunjuk. Lihat musyrikin-musyrikin sekarang itu pede sekali mereka. Kita yang menyerukan tauhid itu dianggap salah sama mereka. Kita yang mentahzir kesyirikan dianggap radikal oleh mereka. Ya. Bahkan yang lebih dari itu, ya, orang-orang pluralis itu meyakini bahwa yang mengkafirkan selain Islam itu batil. Makanya kemarin BNPT itu dimerilis akhirnya. Awalnya kan di PDF, sekarang udah terang-terangan. Ciri-ciri penceramah berpaham radikal ialah yang mengkafirkan pemahaman atau keyakinan agama lain. Dan ditulis semalam tuh di TV One. Semalam di TV One. Semalam oleh BNPT. Nih, contoh-contoh dai-dai radikal. Siapa? Siapa? Nah, saya yang nonton TV One semalam. Saya juga gak nonton, cuma linknya ada. Nonton di YouTube. Siapa? Disebut tuh Ustaz-Ustaz. Disebut Ustaz-Ustaz Al-Ma'rufin itu. Hah? Anak kan bukan radikal. Iya. Iya. Tapi barakallahu fikum. Nah, ini juga ya ikhwah ya. Ngapain sih kita itu jadi antek-antek penguasa sekuler itu menjilat ke mereka? Udahlah. Pahamlah. Penguasa sekuler itu jelas permusuhan mereka itu kepada Islamis. Ketika mereka membubarkan ormas-ormas Islam sebelumnya yang sudah dibubarkan, memangnya atas dasar karena ormas itu menyimpang manhajnya hizbi, apa karena gitu? Bukan. Kenapa? Karena mereka gerakan Islam. Karena Islamnya. Mana ada di pikiran pemimpin-pemimpin itu, ini FPI ini menyimpang manhajnya, HTI menyimpang dari manhaj salaf, mana ada kayak begitu? Ya, makanya kemarin lucu itu, rasain tuh dibubarin, siapa yang tepuk tangan itu, yang sekarang ustadznya disebut radikal oleh BNPT, udah ceramah di BNPT, ceramah di kantor polisi. Jelasin mau berbusa ini khawarij teroris, ngebom bukan Islam, betul, ngebom gitu memang bukan ajaran Islam, ajaran ISIS itu siapa? Para ahli bid'ah yang sudah ditahdir oleh para ulama. Ngapain ngikut-ngikut ISIS itu? Sesat ya. Dan juga kalau mau bikin perlawanan kayak gitu, itu gak terpenuhi syaratnya di buku-buku fikih saat ini ya. Karena kalau mau ngelawan itu mesti punya kekuatan yang bisa mengalahkan golabatudzon, bukan kira-kira bisa mengalahkan mereka ya. Yang berikutnya, kemudorotan yang timbul akibat perlawanan harus lebih ringan dibandingkan dengan kemudorotan yang kalau tetap bertahan di bawah kepemimpinan mereka. Namun bukan berarti membenarkan semua tindak tanduk penguasa yang jualan radikal-radikul. Ya. Pertama, mereka itu memang jualan radikal-radikul untuk menutupi kebobrokan mereka sebagai penyelenggara negara. Hancur, gagal total. Kebohongan demi kebohongan, kedustaan demi kedustaan, bualan-bualan janji yang gak terpenuhi. Masalah di mana-mana. Ya. Korupsi yang gak tertangani. Antum kalau ya jadi penyelenggara negara, mereka punya namanya manajemen konflik. Diciptakan konflik untuk menghadirkan musuh bersama supaya tertutupi. George Bush kedua, bukan George Bush yang pertama. George Bush pertama itu yang perang Teluk awal. George Bush kedua itu yang perang Irak. Yang perang Irak yang setelah yang digantikan oleh si Barack Obama. Kalau George Bush pertama yang digantikan oleh Clinton, George Bush yang kedua, juniornya, anaknya. Karena orang barat biasa menamain anaknya dengan nama dia sendiri. Cuman pakai junior. Gitu. Neymar Junior. Bapaknya Neymar juga namanya. Ya. George Bush ya. Junior gitu. Muslih Junior. Anaknya ntar kayak gini juga lagi. Misalkan ya. Nah, dia itu Partai Republik, dia Partai Republik. Dia gagal dalam banyak kasus dalam negeri, terutama di perekonomian. Dan terancam dia enggak dua periode. Karena di Amerika itu dua periode, enggak ada tiga periode. Sebagaimana di Indonesia. Tapi Indonesia mau berubah ya? Enggak tahu saya lah. Ya. Nah dia harus menghadirkan musuh bersama. Nah, muncullah momen. Yaitu apa? WTC. Ah ini, diciptakan musuh bersama. Sehingga segenap Amerika bersama George Bush. Kayak gitu, sekarang gitu juga. Dia udah bobrok di segala lini nih sekarang ini. Ekonomi hancur, hutang utang negara kita itu gak usah pokok utangnya, ribanya yang bahasa mereka bunganya itu aja udah ribuan triliun. Kalau ada yang bilang, oh gak usah mikirin utang negara, ngapain? Loh, emangnya gak ada dampaknya? Gara-gara utang negara, antum jadi ini itu. Pajak ini itu. Ya, beli listrik ini itu. Semuanya naik, ya. Antum makan nih di restoran-restoran, bayar berapa antum traktir teman? 300 ribu, bayarnya 330 ribu. Apa 30 ribu? Pemalakan. Ya, 10%. Imbasnya ke situ. Nah, mereka itu enggak mampu menangani negara, menyelenggarakan negara dengan baik, ciptakan musuh bersama. Siapa itu? Islam. Musuh bersama sudah hadir sebenarnya. Di mana? Di Papua, ngebunuh TNI, ngebunuh orang sipil, menghancurkan fasilitas publik, lengkap dah semua itu terornya, bahkan mau merdeka. Super radikal ya. Super radikal enggak? Teroris enggak? Mengancam NKRI enggak? Bukan mengancam lagi, emang betul-betul mau misah. Tapi penyematan teroris itu enggak bisa kepada selain Islam. Ini pisau mata pisau kedua setelah mata pisau pertama. Manajemen konflik, mata pisau kedua. Karena penyelenggara negara ini memang orang-orang pluralisme. Orang-orang pluralis, kaum sekuleris. Iya. Iya enggak? Enggak kok, mereka agamis. Udahlah, enggak usah bohong, enggak usah bercanda lah. Ya. Ya, mereka tuh sekuleris. Ya. Orang-orang yang berkeyakinan hubungan apa? Agama harus dipisahkan dari tatanan sosial, apalagi tatanan negara. Ya enggak? Itu yang mereka yakini enggak? Itulah sekuler. Agama jangan dibawa-bawa kepada aspek beragama, aspek bermasyarakat, aspek semua aspek termasuk negara. Dan para ulama menyatakan kaum sekularis murtadun. Karena kita ini semua mesti beragama dalam segala aspek. Dan mereka mengatakan udah jangan bawa-bawa agama lah. Enggak bisa, kita semua mesti beragama, norma kita. Hatta antum mau nikah hubungan beragama. Antum mau apa? Mau buang air besar? Ada nilai agama. Antum mau apa? Semua. Ada aspek-aspek agama yang dihalalkan, diharamkan, diwajibkan, disunahkan, dianjurkan, dimakruhkan, ditinggalkan. Semua ada. Dimubahkan, boleh. Kenapa kita lakukan ini? Karena aspek agama membolehkan. Al-asru fil asya' al-ibahah misalkan. Karena ini timbangannya agama. Taib, jadi dua mata pisau. Pisau pertama bertujuan untuk menutupi kekurangannya. Pisau kedua memang dasar anti-Islam. Jadi jangan girang kemarin FPI, HTI dibubarin. Karena menyimpang dari manhaj salaf. Bukan, karena Islamis. Sekarang buktinya, Ustadz-Ustadz Antum yang dituduh radikal. Ya, dituduh apa? Radikal. Dan sudah resmi TNI Polri itu enggak ada lagi penceramah dari Ustadz selain PBNU. NU yang mana? NU yang kitab gitu model Buya Yahya? Bukan. Yang mana? NU yang yang Said Agil Sirot dan penerusnya Yahya Stakuf. Kemarin udah mulai di Mabes langsung Buya Syakur. Bicara apa? Agama Islam itu belum sempurna. Khadijah istri Rasulullah itu Nasrani. Semua agama benar. Fase kedua undang lagi. Undang siapa? Nah, itu pembual tuh. Si crazy-crazy itu. Yang jualannya tiap hari ceramahnya kesesatan Wahabi-Wahabi itu. Udah enggak ada lagi. Tegas dari pimpinan-pimpinan masing-masing kalau menghadirkan tokoh agama ke TNI Polri, udah enggak ada lagi dari selain yang itu. Maka semalam kita lihat, ya, saya enggak punya TV di rumah, linknya aja dari TV One. Enggak kaget. Ya, daftar nama-nama ustadz yang antum kenal dimasukkan ke list radikal. Nanti jangan kaget juga tiba-tiba mereka itu nanti ada yang di gak usah kaget juga. Ya. Gak usah kaget juga. Ya, karena radikal itu menurut mereka sudah resmi yang berkeyakinan pemeluk agama lain, keyakinan agama lain, paham agama lain adalah kafir. Kampanye pluralisme. Apa itu pluralisme? Semua agama benar. Dari dulu mereka udah kampanye. Dari presiden, ketua DPR, BNP, siapa itu namanya? Yang Pancasila itu, BIP, udah kampanyain. Salam itu semua agama. Assalamualaikum, salam, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ya. Ajib. Ya. Antum tahu Om Swastiastu artinya apa? Memohon perlindungan kepada Trimurti, tiga dewa Hindu. Namo Buddhaya itu tahu artinya apa? Segala puji untuk Buddha, Siddhartha Gautama, Sang Buddha. Salam. Itu salam agama apa? Allah musta'an. Ya sudah jelas. Ya. Enggak boleh nyebut non muslim dengan kafir. Tapi apa? Non muslim. Itu udah jelas arahnya. Nanti ke situ. Ya. Barakallahu fikum. Dan mereka akan menggodok, ya, mengkampanyekan semua yang berkaitan dengan ini, mulai dari pernikahan pria non muslim, pria kafir dengan wanita muslimah legal, dan sudah dilakukan kemarin viral di mana? Semarang. Dan puncaknya nanti ialah pemimpin negara ini dari kalangan non muslim kafir. Ya, Allah musta'an. Ya, terus sadar. Anu nggak terima Ustadz Ana, Ustadz Sunnah, kok dimasukin di TV sebagai daftar nama-nama Ustadz berpaham radikal. Kemarin kemana aja? Maka jadi anggap FPI, HTI dibubarin itu atas dasar manhaj karena badan Pancasila atau mereka-mereka itu menganggap FPI menyimpang manhajnya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bubarin. HTI menyimpang karena terpapar paham Iktizal, Mu'tazilah. Bubarin. Mana ada kayak begitu? Ya. Semuanya karena apa? Islamis. Dan saat ini antum bawa-bawa nama khalifah, khalifah, khalifah, itu seakan-akan musuh bersama agama. Hah? Padahal MUI sudah jelasin khalifah itu konsepnya apa. Memang ada dalam Islam. Ya. Siapa yang mau mengingkari khilafah-khilafah itu? Hanya orang kafir. Sekarang bukan mereka ingkari lagi. Mereka jadikan itu sebuah kalimat yang menjadi musuh bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. NKRI yes, khilafah no. Ya, Allah musta'an. Harus peka ya ikhwah. Kalau ngaji tauhid enggak ke situ ya enggak nyambung. Ya, antum mau kajian kitab tauhid era sekarang terus mau menyingkirkan pembahasan sekularisme, liberalisme, enggak ada ya gitu. Ya, paham enggak sini? Ya. Tapi barakallahu fikum. Maka sekarang masih ada kesempatan dakwah tauhid walau terancam. Ya udah. Sebelum nanti datang masanya betul-betul sempit. Punya hujah apa kita di hadapan Allah? Dulu di kala lapang kita enggak pernah nyampein. Nah, pas sempit semakin enggak ada kesempatan lagi. La haula wala quwata illa billah. Lanjut lagi. Baik. Fa in qala, kalau dia mengatakan la abudullah lakinni a'taqidu fi salihin annahum yashfa'un wa yuqarribun. Qul, katakanlah kepada mereka, kepada si musyrik ini, hadah huwa syirkul awwalin, itulah kesyirikan orang terdahulu. Fassir lana ibadatallahi, coba jelaskan kepada kita apa sih bentuk beribadah pada Allah. Fa idza qala, apabila dia menjawab ibadatallahi an ad'uahu wa atluba minhu al-hidayata wa rizqa. Kalau dia mengatakan definisi ibadah adalah saya berdoa kepada Allah, saya minta hidayah dan rezeki kepada Allah. Faqul, jawablah kepada si musyrik ini, hadhil ibadatul lati anta tu'minu wa tuqirru bi annaha ibadatun lillah. Itu adalah ibadah yang Anda sendiri sudah mengimani, menetapkan bahwa itu adalah ibadah. Fa idza da'awtahu tatlubu minhu ar-rizqa wasyifa'a. Apabila Anda berdoa pada Allah, Anda minta rezeki kepada Allah, kesembuhan pada Allah, wal madada, pertolongan dari Allah. Hadhihi ibadatun, itu adalah ibadah. Fa idza sarraftaha li ghairillah, namun apabila Anda palingkan kepada selain Allah dari doa-doa tadi, minta hidayah, minta kesembuhan, minta pertolongan, ya, idza talabtaha minal wali, apabila Anda minta itu semua tadi kepada wali, orang-orang saleh, minasam, kepada berhala, minal jin malaikah, alla takunu asyrakta billah. Ya, bukankah itu berarti Anda juga telah menyekutukan Allah fi hadhil ibadah, dalam ibadah-ibadah ini, yaitu dengan artian Anda berarti telah memberikan ibadah kepada wali, jin dan seterusnya tadi. Ya, fala budda ayyukira, maka dia mesti, pastilah dia mengakui. Wa hakadha sholatu, demikian pula salat, wa dzabhu, penyembelihan termasuk di antara sesaji. Idza shalla al-abdu lillah, apabila seorang salat ya kepada Allah, wa dhahaba lillah, dia menyembelih untuk Allah, hal hadhihi ibadatun, bukankah ini ibadah? La budda ayyakula na'am, pasti dia mengatakan iya itu ibadah. Fa idza dhahaba li ghairihi, oke sekarang apabila ada orang yang beribadah pada, yang memberikan sembelihan untuk selain Allah, ngasih sesaji kepada selain Allah, ya, dabahal ibila awil baqara awil ghanama lil asnam, ada seorang yang menyembelih onta, sapi, kambing untuk berhala, au sallalaha, atau dia sujud kepada berhala, au sajadalaha, dia sujud kepada berhala, ala yakunu ibadatan laha. Ya. Bukankah ini berarti bentuk peribadatan kepada berhala tersebut? Fala buda ayakula na'am. Pasti dia mengatakan, iya. Taib, kita bawanya ke makhluknya, makbudnya berhala dulu. Kita kata, musyrik. Ya, enggak musyrik ya, ntar dia tersinggung duluan. Memang hakikatnya dia musyrik. Fulan, ini ada orang yang menyembelih untuk berhala, berdoa pada berhala, sholat untuk berhala, dan segala jenis ibadah untuk berhala. Berarti itu kesyirikan bukan? Iya syirik. Taib. Wabihada yatabayyanu butlanu syubahil musyrikin. Maka dengan ini jelaslah kebatilan syubhat kaum musyrikin. Wa anna man fassalaha wa antabahalaha wa jadalahum bil hikmati wal uslubil hasani. Ya, bahwa siapa yang merincinya dan memberikan tanbih peringatan tentang syubhat-syubhat ini kepada mereka dan mendebat mereka, berdiskusi dengan mereka dengan baik dan uslub, ya, tatanan bahasa yang baik, yattadihu al-amru, maka perkara ini menjadi jelas, liman aradallahu hidayatah, kepada siapa saja, kepada bagi orang yang Allah berikan, ingin berikan hidayah pada dia. Ya, nanti dia akan paham. Oh iya. Wa amma man aradallahu syaqawatahu, namun bagi orang yang Allah kehendaki ya, kebinasaan diri dia, ini iradah kauniyah. Fala buda fala hilata fi, maka enggak ada celah ya bagi dia, enggak ada hilah bagi dia untuk ngeles. Kama qala jalla wa ala, sebagaimana Allah jalla wa ala berfirman, wala tughnil ayatu wan nudur an qaumil la yu'minun. Enggak berguna ayat-ayat Allah, para rasul pemberi peringatan dari kaum yang tidak beriman. Qala subhanahu wa ta'ala bihamdih, Allah berfirman subhanahu wa ta'ala, innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kalimat Rabbmu telah hak atas mereka, mereka tidak beriman. Walau ja'atuhum kullu ayatin, walaupun seluruh ayat-ayat Allah datang hadir kepada mereka, hatta yaraul adzabal alim, mereka enggak beriman hingga mereka melihat adab yang pedih, baru mereka di situ sadar. Ya. Beriman udah enggak berguna lagi. Amanna, kata mereka. Ya. Taib. Man istahkamat ya fi haqqihi asyqawatu la yantafi'u. Nah, barang siapa yang syakawah, kebinasaan, kesengsaraan itu sudah menjadi landasan pada diri dia, artinya barang siapa yang dia sudah ditakdirkan bakal jadi sengsara ya, dia gak bisa ngambil manfaat dari ayat-ayat Allah, dari hujah ya. Yajhadu wa ya'bah, dia akan menentang, akan menolak. Walau ja'athum kullu ayah, walaupun datang kepada dia seluruh ayat-ayat Allah. Fa Abu Jahlin wa Utsbah, Abu Jahal Utsbah ibn Rabi'ah wa asbahuhum, ini pentolan-pentolan musyrikin yang semisal dengan mereka, ja'athum al-ayatu, datang kepada mereka ayat-ayat Allah. Ya, fassalalahum an-nabiyyu al-ayati, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang langsung terjun merinci ayat-ayat Allah. Ya. Bukan lagi ustaz yang datang ke Abu Jahal. Ustaz Sogir, Ustaz Kabir, Ustaz sejuta umat. Ya, bukan masyih yang datang ke Abu Jahal. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang merinci, lakin kafaru an juhdin. Namun mereka tetap kafir karena mereka menentang. Min an inadin, karena mereka inad. Ya, melawan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, qad na'lamu, ini bagi teman-teman yang belajar ilmu nahwu, qad itu kalau masuk ke fi'il mudhari maknanya apa? At-taqlil atau taktsir, bukan, ini maknanya adalah at-tahqiq. Dan Allah telah mengatai annahu la yahzunukal ladina yaqulun, ya, bahwa ya, apa yang mereka ucapkan itu membuat engkau sedih wahai Nabi, Fa innahum la yukadzibunak. Mereka itu sebenarnya tidak mendustakan engkau, mereka tahu engkau adalah orang yang jujur. Walakinna dzalimina biayatillahi yajhadun. Namun orang-orang zalim itu memang menentang ayat-ayat Allah. Wa hakadahum yajhadun, mereka lah dan mereka itu menentang. Qala fi qaumi Fir'aun, Allah berfirman tentang kaumnya Fir'aun, Fir'aun dan kaumnya yang menentang Nabi Musa. Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka menentang ayat-ayat Allah, risalah Allah yang Allah sampaikan pada Nabi Musa. Padahal mereka meyakini, istayqanatha anfusuhum, jiwa-jiwa mereka meyakini. Ya. Namun kenapa mereka tentang zulman wa uluwa? Karena kezaliman, karena merasa sombong. Dan kebanyakan begitu. Gengsi atau karena ada ya tujuan duniawiyah. Wal maksud, maksudnya apa kata Syekh bin Bas, anna katsiran min nada illah ya'ba al-haqqa jahdan. Banyak dari musuh-musuh Allah yang menolak kebenaran kayak karena menentang, inadan karena melawan, la an syakkin, bukan karena ragu terhadap kebenaran, fima ja'a bihi ar-rasul, terhadap ragu kepada kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin yahmal ya. Lakin yahmaluhum al-juhud. Ya. Namun yang membawa mereka untuk menentang itu semua adalah karena juhud. Mereka menentang. Ya, wa anna hubbal au hubbul mal, atau karena memang cinta harta. Nanti akan dibahas ini. Ya, mengenai permasalahan hubbul mal menjadi sebab kesyirikan dan tidak diberi uzur. Ya, akan dibahas nih di akhir-akhir kasyfu syubhat ini. Mislu ma fa'ala bil Bal'am. Seperti yang dilakukan oleh Bal'am, alladzin saraha min dinih, yang dilepas dari agamanya. Nasallahu al-afiyah. Antum tahu kisah Bal'am? Nah, Bal'am. Bal'am itu ada di Syam. Dia itu hamba Allah, dia itu bertakwa pada Allah, soleh. Kaumnya banyak yang kafir. Kaumnya waktu itu mau diserang oleh Nabi Musa alaihissalam beserta Bani Israel. Kaumnya datang ke Bal'am, Bal'am ini kita mau diserang sama Nabi Musa. Berdoa dong pada Allah supaya Allah kalahkan Nabi Musa. Enak aja. Kurang lebih begitulah ya. Enak aja. Ini diceritakan dalam riwayat ya. Enak aja, gak bisa lah, mau celaka saya, masa doain Nabi Musa? Hah? Saya mendoakan kebinasaan yang malaikat menyertai mereka. Akhirnya orang-orang kaumnya Bal'am itu gak kehabisan akal. Mereka datang ke rumah istrinya Bal'am, minta kepada istrinya supaya membujuk si Bal'am agar mau berdoa. Karena mereka tahu kalau Bal'am ini berdoa, makbul doanya, mustajab. Bal'am dia bujuk istri, enggak mau lah. Enggak lah, masa saya doain keburukan buat Nabi Musa? Enggak. Ya, akhirnya kalah sama istri. Ya. Ini menjadi pelajaran buat antum jomblo ya. Cari istri itu yang muslim itu semangat banget dengerinnya. Langsung begini. Dia. Biasa aja muslim. Nah. Ya. Tadi sampai mana tadi itu? Ya, ya jangan sampai sama istri kalah karena prinsip agama apa kalah, jadi ngorbanin prinsip agama. Nabi Adam pernah jadi korban tergelincirnya zalahnya Nabi Adam itu karena desakan istri. Ya, jadi Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, istrinya nyimpang, dia tetap sebagai Nabi Rasul. Ya, kalau contoh kontemporer atau contoh yang belakangan, jadi istri seperti istri, ya, Raja Saudi dulu, Muhammad bin Saud. Dulu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab diusir, ya, dari Unaizah. Dari Qasim diusir. Ya, karena desakan para penguasa di negeri Ahsa. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini menyimpang-menyimpang. Kamulan Musti mengusir dia. Kata orang Qasim, kita enggak dapat penyimpangan. Oh, kamu kalau enggak mau ngusir dia, kalian kami boikot. Akhirnya terpaksa orang-orang Qasim mengusir Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab jalan kaki di tengah terik padang pasir yang udah pahamlah kalau di Arab kayak gimana. Jalan kaki ke Diriyah, ke muridnya, mau dakwah di Diriyah. Muridnya aja ketakutan. Aduh, saya datang ke sini ngeri sih. Waduh, boro-boro muridnya. Saya ntar kita gauroh ya. Malah diumpetin sama muridnya, takut muridnya juga nanti ketangkep. Sama pemimpin saat itu Muhammad bin Suud. Akhirnya kedatangan Syekh tercium ke seantero negeri Diriyah di Saudi. Di Najd saat itu. Dan Muhammad bin Suud mau nangkep. Kata istrinya, wah itu ulama. Ya, itu ulama itu. Jangan tangkap dia. Kamu mesti temuin dia. Bela dia. Kata Muhammad bin Suud, tadinya mau nangkep, jadi kendor. Ya udah dah. Enggak saya tangkap. Enggak, kamu mesti nemuin dia. Masa saya nemuin? Udah saya utus orang lain aja. Enggak, kamu yang datang. Akhirnya datang dah. Syekh Muhammad bin Suud. Itu Muhammad bin Suud itu kakeknya Muhammad bin Salman itu. Tuan tuh. Ya, Raja Salman itu anak Raja Abdul Aziz. Abdul Aziz keturunan dari Muhammad bin Suud. Ya, jadi Raja Fat, Raja Abdullah itu abangnya Raja Salman saat ini. Ya, akhirnya didatangilah oleh Syekh Muhammad bin Suud, terjadilah kolaborasi antara umara dan ulama, dan hasilnya sebagaimana antum ketahui. Atas peran siapa itu? Istri. Nah, Bal'am itu nyimpang karena istri. Ada ayatnya apa? Watslu alaihim. Ya, naba alladhi atainahu ayatina. Fansalakha minha. Fa'atba'u syaitan fakana minal ghawin. Gitu ya ayatnya. Ya. Maka bacakanlah kepada mereka tentang berita. Tentang berita yaitu yang Allah telah berikan kepadanya, kepada seseorang itu si Bal'am, ayat-ayat kami. Namun ternyata fansalakha minha, dia melepaskan diri dari ayat-ayat kami. Fatbahu syaitan, dia malah diikuti setan. Fakana minal ghawin, maka dia termasuk dia antara orang-orang yang ghawin. Ghawin itu apa? Dalin, yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha, seandainya kami inginkan, kami tinggikan dia dengan ayat-ayat kami tersebut. Lakinnahu akhlada ilal ard. Ya, namun dia itu ya malah akhlada, itu apa namanya, dia itu lebih condong kepada dunia. Wattabahawa, ya, dan dia malah ngikutin hawa nafsu dia. Allah sebutkan apa ayat lanjutannya? Famasaluhu kamasali al-kalb. Maka perumpamaan dia seperti perumpamaan anjing. In tahmil alaih yalhas. Au tatrukhu yalhas. Kamu biarin, kamu tinggal, dia akan yalhas. Julurin lidahnya. Dan Bal'am disebutkan dalam riwayat yang merupakan tafsir ayat ini, memang lidahnya menjulur ke bawah. Akhirnya karena bujukan istrinya, ya, di bukit apa itu saya lupa. Nah, lihat di tafsirnya nanti itu. Udah lama enggak baca kisahnya. Dia berhadapan dengan Nabi Musa. Dia tahu ini dia salah. Cuman karena tadi desakan, ikutin hawa nafsu, ikutin istrinya, ikutin kaumnya, condong kepada dunia, enggak enakan. Ya. Dia berdoa, "Ya Allah, hancurkanlah Musa." Allah takdirkan dia doanya itu, "Ya Allah, hancurkan Musa." Dia malah ngomongnya itu, "Ya Allah, hancurkan kaumku." Kaumnya bilang, "Oi Balaam, kok kamu doain keburukan kita?" "Loh, saya ini enggak sengaja," gitu. Doa lagi, akhirnya terjulur lidahnya. Ya, dan kisahnya itu. Udah lama enggak baca kisahnya itu. Ya kurang lebih kayak gitulah. Ya. Nah, sampai Allah tutup ayat itu apa? Fasya gimana ayatnya? Lanjutannya? Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Itulah apa namanya? Permisalan kaum-kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Ya. Faqsus al-qasas la'allahum yatafakkarun. Sampaikan kisah ini agar mereka berpikir. Tayyib. Wa huwa ya'lamu anna Musa ja'a bil haqq. Nah ini si Balaam ini. Dia tahu pada Musa datang membawa kebenaran. Ya. Wa ma hadha yad'ul haqq. Namun walau demikian si Balaam ini meninggalkan kebenaran. Kenapa? Ta'atan li qaumihi, karena dia lebih mentaati kaumnya. Enggak enakan. Ya. Enggak enakan. Ah, ini kalau antum baca risalah Masail Jahiliyah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini di awal-awal ini. Ya. Ngikutin kebanyakan orang. Enggak enak. Ya. Itu menyesatkan itu. Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang, mereka akan nyesatin kamu dari jalan Allah. Orang itu mesti punya prinsip. Apalagi kalau kayak kita ini yang mau coba-coba terjun dalam dunia dakwah, itu disingkirin tuh rasa enggak enak. Abu Thalib sebab kekafirannya, sebabnya ini di luar takdir Allah, kauniyah Allah. Ya. Iya, dia enggak enakan. Udah ditalkin di penghujung umurnya. Ya am, wahai pamanku. Ai am, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Ya. Kalimat uhajju bika indallah. Ya, sebuah kalimat kalau engkau ucapkan, saya akan bela engkau di hari kiamat. Enggak enakan nama Abu Jahal, Abdullah bin Umayyah. Ya Abu Thalib, atar kebuan millati Abdul Muthalib. Ya Abu Thalib, kamu udah enggak suka nih sama agama bapakmu, Abdul Muthalib. Enggak enak akhirnya. Tuh orang enggak enakan kayak begitu. Mesti punya prinsip. Walaupun kita dari suku, dari daerah yang kebanyakan orangnya enggak enakan. Orang mana itu? Ya enggak tahulah. Ada gitu, saya orangnya enggak enakan. Yang enggak enakan urusan dunia sih enggak masalah. Tapi kalau urusan agama, wah enggak bisa. Kalau urusan dunia enggak enakan tuh bagus kadang. Ah udahlah, ngalah, enggak enak saya ngomonginnya. Enggak apa-apa lah. Tapi kalau urusan agama, prinsip akidah, enggak boleh enggak enakan. Ayo ikut. Mana kita ke makam wali, makam sunan. Aduh gak enak, ada ikutnya. Ah, orang gak punya prinsip kayak gini. Yuk Natal bareng yuk. Hah, Natal bareng? Aduh, ini presiden ngikut, itu ngikut, antum pejabat masa gak ikut? Gak punya prinsip. Ya. Si Balaam itu kurang apa coba? Balaam itu kalau doa kabulkan, mau doa Allah kabulkan. Si Balaam itu. Ya. Tapi Allah sebutkan dia di Al-Qur'an ini. Seperti anjing kata Allah. Ya. Famasaluhu kamasalil kalb. Ya, perumpamaan dia seperti perumpamaan anjing. Taib. Wa isaran li dunia, karena dia lebih memprioritaskan urusan dunia alal akhirah daripada akhirat. Makanya Allah sebutkan lakinnahu akhlada ilal ard wattaba hawa. Dia lebih condong cenderung kepada dunia. Hatta ahlakahu Allah, hingga Allah binasakan dia. Wan salaka minal ilmi, dia malah melepaskan diri dari ilmu padahal dia tahu. Ya, wal iman, dia sudah beriman. Nas'allaha al-afiyata. Fal maksud, maksudnya apa? Annal musyrikin aqsamun. Musyrikin itu ada macamnya. Minhum al-jahalatu, di antara mereka ada orang-orang yang bodoh. Wahuwa al-aglabu, dan orang-orang yang bodoh inilah yang paling dominan di antara musyrikin. Ya, al-aglabu al-jahlu. Kebanyakan sebab kesyirikannya karena kebodohan. Musyrikin terdahulu makanya masanya masa jahiliyah. Pentolannya Abu Jahal. Nisbatnya kepada jahal-jahal semua. Enggak dikasih udzur bil jahal. Ya. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'kilun? Kata Allah. Apakah engkau mengira bahwa mayoritas mereka musyrikin bisa mendengar, bisa punya akal, punya otak? Kata Allah apa? Inhum illa kal'an'am, Allah sebut. Di dalam mereka seperti, kecuali mereka itu seperti hewan ternak, kata Allah. Ya. Lahum qulubun la ya'kiluna biha. Ya. Lahum absarun la yabsiruna biha. Sampai Allah sebutkan ulaika kal'an'am, enggak cukup. Balhum adol. Jadi bukan disebut mereka jahil, mereka Allah sebut hewan ternak, layak kilun, nggak punya otak, gitu, nggak mau mikir. Ya, hadhihi halul aktsariyati, ini kondisi yang mendominasi di mayoritas musyrikin Quraisy, bodoh mereka. Ya. Minhum yakfuru jahdan wa inadan wa takaburan, di antara mereka ada yang tahu. Nah, ini enggak benar perbuatan mereka. Namun karena memang ngelawan, menentang karena sombong. Wa illa fa huwa ya'lamu annal haqqo malan biha. Kalau bukan karena menentang sombong tadi, dia tahu bahwa kebenaran itu ada para nabi, wa ma'al mu'minin, ada pada kaum mukminin. Lakin yaqulu ma atba'u hawa. Ma'at bauhaula, namun mereka dia mengatakan, oh saya enggak mau ngikutin mereka. Orang-orang beriman itu. Wala akunu taba'an lihawa lihaula'i. Ya, la'at bauhaula'i. Saya enggak akan mau jadi pengikut mereka. Wala yardu ayakuna taba'an lil muslimin. Mereka enggak ridho. Ya, mereka menjadi pengikut kaum muslimin, takabburan wa ina dan wa bughyan. Wa bagian ya, karena sombong, menentang karena zalim. Au min ajli ma yu'tahu. Ya. Au min ajli malin yu'tahu, itu karena harta yang diberikan padanya. Au wazifatin ya'khudhuha, atau karena ada jabatan yang diambil. Ya, ada tugas jabatan yang diambil. Yang dia akhirnya enggak enak, takut jabatannya dicopot. Ya. Falau aslama, seandainya dia masuk Islam, berislam dengan benar, ya. Lanuzi'at minhu, tentu nanti wazifahnya, jabatannya akan dicabut dari dia. Nah, itu bukan udzur itu. Ya, seorang pejabat ngucapin kalimat kufur, aduh saya kan saya pejabat publik. Anda bukan bicara sebagai pejabat publik, Anda berbicara sebagai sosok Anda sebagai muslim. Ya, masa kalah sama pemimpin zalim Hajjaj bin Yusuf? Hajjaj bin Yusuf itu di kitab-kitab tarikh tegas melarang Nasrani Natalan bersama. Kok boleh? Di rumah-rumah sana. Dan Hajjaj bin Yusuf itu Nasrani betul-betul dijadikan zimmi. Tiap tahun dimintain jizyah, upeti. Satu dinar per tahun. Boro-boro Hajjaj bin Yusuf datang ke gereja. Wahai Nasrani, Merry Christmas and Happy New Year. Boro-boro Nasrani ini dilarang, oh, gak boleh keluar Natalan. Boro-boro pakai Sinterklas di mall, pasang pohon, apa tuh namanya? Yang ada lampu-lampunya itu? Pohon beringin. Ya. Boro-boro, boro-boro muncul di televisi, kami gini-gini tangannya. Tabok. Oh ini kan saya pejabat. Kalau dikonfrontasi, saya kan pejabat publik. Anda itu muslim. Kalau saya enggak ngucapin, kalau saya enggak mengakui keberadaan agama semua, nanti saya dicopot. Ah, dicopot apa? Nyawa? Bukan. Oh, berarti udah bukan darurat. Ngerti gak darurat itu apa? Darurat itu di buku-buku fikih kemarin kita belajar ya? Di buku apa kemarin? Mabadi fikih ya? Di Mabadi fikih. Qawaid fikih. Dijelaskan oleh Syekh Sa'di di syarahnya. Ya. Di Mausuah Kuwaitiyah, fikih Kuwaitiyah. Yang namanya darurat itu apa sih? Terancam nyawa. Itu kalau dipaksa ikroh tam, terancam nyawa atau terancam cacatnya anggota tubuh secara permanen, itu yang baru boleh, bukan boleh. Sebenarnya nggak boleh. Walayardo li ibadihil kufur. Allah nggak ridho kekufuran daripada hambanya. Ya, itu yang tidak dikafirkan. Perbuatan dia tetap nista. Semisal dia mengucapkan kalimat kekufuran. Namun kalau dia tetap tentram dalam keimanan karena paksaan tadi, kalau enggak dia terancam nyawanya, baru illa manittura wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali yang dipaksa dan qalbi tetap tentram dalam keimanan. Namun kalau yang dipaksanya ikrahnya itu yang bukan dari itu, nyawanya enggak diancam. Kalau saya enggak ngucapin kalimat kufur, saya dicopot. Ya, yang dicopot jabatan kok, bukan dicopot nyawa. Dicopot jabatan, rezeki Anda masih ada. Ntar gaji saya gimana? Masih ada. Ntar saya gak dapat rezeki dong. Kalau gak dapat rezeki berarti udah mati. Ya. Kalau gak dapat rezeki berarti mati. Jadi itu bukan uzur. Ya. Ini saya mengatakan. Ya. Tadi itu. Falu aslama lanu zi'atanu. Faitrukul Islama min adil wajibah, akhirnya dia meninggalkan Islam karena jabatan. Au min ajlil mal, karena harta. Alladhi ya taqadah. Au min ajli mahabbatil aqarib ayakuna ma'ahum fi kufrihim wa ma asbahahu kama jara li kathirin min kuffari Quraisyin wa ghairihim. Ya karena dia enggak enak, karena kecintaan kerabat, karena ya dia kan orang-orang kafir ini bersama dia dalam kekufuran mereka, atau yang semisalnya sebagaimana yang terjadi pada kebanyakan kaum kufar musyrikin Quraisy dan yang lainnya. Hamalahum al-baghyu wal hasad wal juhudu wa takabburu ala inkaril haq wa adami ridha bihi ka Abi Jahlin wa Utsbata ibni Rabi'ata wa Syaibata ibni Rabi'ata wa ghairihim. Jadi yang membawa mereka, menyebabkan mereka kufur, mengingkari kebenaran, tidak ridho kepada kebenaran, itu karena baghyu. Ya, karena kejahatan mereka, hasad mereka, penentangan mereka, sikap sombong mereka. Ya, seperti Abu Jahal, Utsbah bin Rabi'ah, ya, Syaibah bin Rabi'ah, dan yang lainnya. Atau misal Abi Talib bin, semisal Abu Talib, ya, Ammi Rasulil, Amin Nabi SAW, pamannya Nabi SAW, waman asbahum, ya, karena Abu Talib ini lain lagi nih, karena enggak enak. Bukan karena juhud, bukan karena ngelawan menentang, karena enggak enak, ya. Orangnya enggak enakan gitu. Nas'allahu al-afiyah. Ya, al-istisfa bil auliyai wa ghairihim min jinsi syirkil musyrikin al-awwalin. Jadi minta syafaat kepada para wali atau yang lainnya, itu merupakan salah satu jenis kesyirikan kaum musyrikin terdahulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.